Kita melanjutkan metode kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan kita masih berada di materi kitab Al-Wudu dari kitab Sahihul Bukhari. Dan pada pertemuan terakhir ada pertanyaan tentang hukum air. Itu hukum sumur yang termasuk oleh bangkai. Kemudian asal dari bangkai tersebut sampai merubah bau air sumur tersebut. Apakah air sumur tersebut menjadi najis? Sudah kita lalui materi di beberapa bab yang lalu. Nukilan ittifaq, ijma ulama bahwasanya air yang aslinya suci jika terkenai najis, dan najis tersebut sampai merubah warna, bau atau rasanya, maka air tersebut hukumnya menjadi najis. Begitu pula sumur. Sumur jika termasuki bangkai, dan ketika termasuki bangkai tersebut sampai merubah bau air sumur tersebut, menunjukkan air sumur hukumnya najis dan wajib untuk dibersihkan. Dikuras sumur tersebut airnya dan dibersihkan dari bangkai yang masuk ke dalam sumur tersebut sampai hilang asal bangkai tadi. Kita masuki bab yang ke-70 dari kitab Al-Wudu. Bab Al-Buzaq, Al-Buzaq wal-Mukhaut wa nahwihi fi thawb. Bab hukum air liur atau ludah. Begitu pula hukum al-mukhaut, kotoran yang keluar dari hidung, yang dikenal oleh dengan istilah ingus, atau yang semisalnya, tatkala mengenai pakaian seseorang, apa hukumnya? Apakah hukumnya najis seperti air kencing, ataukah hukumnya tahir, suci? Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya al-buzaq wal mukhat itu bukan najis. Akan tetapi sekalipun bukan najis, hendaknya kita tetap menjaga kebersihan dari kotoran tersebut, terutama yang berkaitan dengan al-masjid. Akan terlalui hadis di bab ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau menyebutkan penggalan dari hadis tersebut, yang mana di hadis yang telah kita lalui dengan lafaz yang lebih panjang di kitab Shalah, Nabi SAW ketika beliau masuk ke masjid, beliau melihat nukhamah, melihat ludah ada di masjid. Fasyaqa dhalika alih, maka Nabi ketika melihat ada ludah nempel di masjid, terlihat hal tersebut sangat memberatkan Nabi SAW hatta uriya fi wajih, sampai terlihat dari perubahan wajah beliau. Kemudian beliau buang itu, gosok dengan tangannya, membuang asar nukhamah tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis ini, idza kana ahadukum fi salati fa inna ma yunaji rabbah fala yabsuqanna baina yadayhi atau qibla qiblatih walakin an yasarihi aw tahta qadami. Seseorang tatkala sedang salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia meludah ke arah kiblat. Dan seandainya dia meludah, maka hendaklah ke sebelah kirinya atau ke bawah kakinya. Dan kalau tidak, kata Sa'u, anyaf al-hakada, beliau meludah di ujung rida selendang yang beliau pakai, kemudian beliau gosok. Anyaf al-hakada, atau melakukan seperti ini. menunjukkan bahwasanya nukhamah, air liur atau air ludah bukan najis, tapi hendaknya kita tetap menjaga kebersihan kita, terutama menjaga kebersihan masjid yang merupakan tempat ibadah dan syiar min syairil Islam. Qala rahimallahu ta'ala qala Urwah anil Miswar wa Marwan, berkata Urwah ibn Zubair dari Miswar ibn Makhrama dan Marwan ibn Hakam. Dan sudah sering kita sebutkan bahwasanya dua perawi ini, Marwan ibn Hakam dan Al-Miswar ibn Makhrama, sering disatukan riwayat oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam riwayatnya. Akan tetapi Al-Umdah kalau hadis marfu'an itu ala Al-Miswar ibn Makhrama. Al-Miswar ibn Makhrama beliau sahabi, ibnu sahabi. Adapun Marwan ibn Hakam bukan sahabi. Qala Urwan al-Miswar wa Marwan kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyyah fa dhakara al-hadith wa ma tanakhama an-nabi sallallahu alaihi wasallam nukhama illa waqat fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Dari Miswar dan Marwan boleh mengkhabarkan kisah Sulh Hudaybiyyah. Dan sudah kita ketahui di Sulh Hudaybiyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang jumlahnya sekitar 1400 orang berangkat dari Madinah menuju Mekah dalam rangka melaksanakan umrah. Akan tetapi tatkala sampai di daerah Hudaybiyah, orang-orang musyrik mencegah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk memasuki negeri Mekah. Kemudian Nabi SAW mengutus sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, mengutus beliau untuk datang ke Mekah dan menemui tokoh-tokoh Quraisy untuk memberitahukan bahwasanya kami, Nabi dan para sahabatnya datang ke negeri Mekah bukan dalam rangka berperang, tapi dalam rangka melaksanakan umrah. Dan tatkala Utsman radhiyallahu anhu sedang melaksanakan tugas Nabi SAW tersebut, datang khabar kepada Nabi SAW bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW menyeru para sahabatnya untuk membaiat beliau, siap berperang menghadapi orang-orang Quraisy, alal maut, membaiat sampai siap mati di dalam peperangan. Kemudian ternyata khabar tersebut tidak benar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang dalam keadaan selamat, kembali dalam keadaan selamat. Dan di Sulh Hudaybiyah tersebut hampir saja terjadi peperangan dan orang Quraisy mengutus beberapa utusannya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang diutus oleh orang Quraisy adalah Urwah bin Mas'ud yang kalamnya dinukil dalam hadis ini. Urwah bin Mas'ud ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat sesuatu yang ajaib baginya, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak terjadi pada para raja yang dia pernah kenal. Dia melihat tentang Nabi SAW, kata Urwah ibn Mas'ud, wa ma tanakhama an-nabi sallam nukhamatan illa waqat fi kaffi rajulin minhum fadalaka biwajhihi wa jildah. Katanya tidaklah Nabi SAW meludah, kemudian ludahnya mengenai telapak tangan sasaran di antara mereka, melainkan orang tersebut akan mengusapkan ludah Nabi SAW ke wajah dan kulitnya, bahkan pada saat berebutan untuk mendapatkan air ludah Nabi SAW. Ini perkara yang dilihat oleh Urwah bin Mas'ud, utusan orang-orang Quraisy, menunjukkan bagaimana ta'zimnya, bagaimana pengagungannya para sahabat radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah kita lihat bagaimana para sahabat ketika mendapatkan bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berebutan untuk mendapatkan air wudu tersebut. Dan juga bagaimana Nabi SAW ketika beliau memotong rambutnya di Sulh Hudaybiyah, di Umrah Al-Hudaybiyah, memotong rambutnya. Dan juga ketika Hajatul Wada, beliau memotong rambutnya, para sahabat berebutan untuk mendapatkan rambut Nabi SAW, bertabaruk dengan athar Nabi SAW. Dan saya di sini sahabat radhiyallahu anhum ketika mendapatkan ailudah Nabi SAW, mereka bertabaruk dengan ailudah tersebut, menunjukkan bahwasanya Al-Buzak dan Lukhamah itu bukan najis. Dan hadis yang lainnya, qala hadatsana Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi qala hadatsana Sufyan Al-Thawri Sufyan ibn Sa'id an Humaid ibn Abi Humaid At-Tawil an Anas qala bazaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbi طوال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama dari hadis Anas, dan tadi kita sebutkan kisah Nabi SAW melihat di masjid ada nukhamah, ada air ludah, dan Nabi merasa berat dengan hal tersebut, maka beliau bersihkan air ludah tersebut. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, in ahadakum idza kana fi salati fa inna ma yunaji rabbah, sungguhnya saudara kalian tatkala dia salat, sungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yamsuqanna an yamini fala yamsuqanna qibala qiblatih atau qibala wajhi, maka janganlah ketika salat dia meludah ke arah kiblat, walakin an yasarihi atau tahta qadami, akan tapi sebelah kiri atau di bawah kakinya. Dan ini pun ke sebelah kiri atau di bawah kakinya, kalau masjidnya seperti masjid Nabi SAW, ketika meludah ke bawah nanti bisa dihilangkan dengan cara dikubur, ditutup, karena masjidnya dari pasir atau tanah. Adapun kalau masjidnya dari karpet seperti masjid-masjid kita, kalau kita meludah ke karpet itu akan mengotori karpet tersebut dan tidak bisa dihilangkan asarnya. Dan Nabi sudah mengatakan tentang an-nukhamah, an-nukhamah fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu suatu kesalahan, tidak boleh meludah di masjid. Wa kafaratuha, dan kafaratnya dafnuha, dengan dikubur, dihilangkan, dibersihkan athar nukhamah tersebut. Kemudian Nabi mencontohkan bagaimana cara seorang meludah, ketika butuh meludah beliau mengambil ujung selendang yang beliau pakai, kemudian beliau meludah di ujung selendang tersebut, kemudian beliau gosok-gosok supaya asarnya tidak kemana-mana. Awyab aluhakada, kata Nabi, atau hendaknya melakukan seperti ini. Dan kalau kita sekarang bawa mindil, tisu atau sapu tangan, maka kita meludah ke tisu atau sapu tangan kita ketika kita butuh meludah tatkala sholat. Ini tuntunan Nabi SAW yang semua menunjukkan bahwasanya an-nukha'ah atau nukhamah, begitu buzak dan mukhal, itu bukan najis. Tapi sekalipun bukan najis, hendaknya kita selalu menjaga kebersihan kita, terlebih lagi masjid yang merupakan tempat ibadah kita. An-nukha atau fil masjid khati'ah wa kafaratu hadafnuha, kata Nabi, meludah di masjid itu suatu kesalahan. Dan tadi sudah kita lihat, tatkala Nabi melihat ada ludah di masjid, wajah beliau berubah, merasa berat dengan hal tersebut. Nah, karena kita menjaga kemuliaan masjid, terutama kita para thalabatul ilm, harus menjadi uswah atau contoh untuk yang lainnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab al-ilm. Cetakan lama ada satu lirik. Nah, ini satu tidak ada sama di dalam musim. Pada pertemuan terakhir kita telah masuki bab yang ke-112 dari Kitabul Ilm. Dan pada bab tersebut beliau menyebutkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Nabi bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna haditha fa hafidhahu hatta yuballigha. Farubaha min fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubaha min fiqhin laysa bifaqih." Dan dicetakan baru di kitab Al-Jami' Sahih Malisa fi Sahihain, Al-Syekh rahimahullah ta'ala menambahkan hadis yang lainnya. Dia tambahkan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma tentang keutamaan orang yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikannya. Qala rahimahullah ta'ala, qala Al-Hakim rahimahullah ta'ala, sami'tu Abdul Al-Abbas Muhammad ibn Yaqub ghayra marrah yaqul haddatsana Ibrahim ibn Bakr Al-Marwazi bi Bait al-Maqdis qala haddatsana Abdullah ibn Bakr As-Sahmi qala haddatsana Hatim ibn Abi Saghira an Sinnak ibn Harb an Nu'man ibn Bashir qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala nadhara Allahu wajhan bi'in sami'a maqalati fahamalaha فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله تعالى ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. Cetakan baru harokatnya banyak yang salah juga ya Amir ya. Biasanya lebih hati-hati cara dalam hafalnya. Thumma dzakara anna Musliman qad ihtajja bi hadis Sinnak bin Harb an Nu'man Bashir fa la syekh qala Abu Abdurrahman hadza haditsun hasan. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau berkata, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau berkata dalam khutbahnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya atau menjadikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengar perkataanku. Kemudian dia menghafalnya. فَرُبَّحَ مِفِقْهِنْ غَيْرَ فَقِيهُ وَرُبَّحَ مِفِقْهِنْ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ فَحَمَلَهَا, mana yang membawanya, dan mana membawanya seperti hadis yang telah kita lihat di hadis Zaid bin Thabit. Fahafidahu hatta yuballigha. Itu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikan apa yang didengar di Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena terkadang seorang yang membawa fiqih, yang membawa hafalan ilmu itu hadis, dia bukan yang faqih, dia bukan orang yang bisa mengambil istinbat dari hadis tersebut. Dan terkadang seorang pembawa fikih, pembawa hafalan hadis, dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya sehingga bisa mengambil manfaat yang lebih besar dari hadis tersebut. Kemudian tambahan dari Hz. Ibn Thabit, Nabi berkata dalam khutbah tersebut, tiga perkara yang dengannya hati seorang mukmin tidak akan terkena penyakit ghil. Penyakit al-ghil itu al-hiqd wal hasad, penyakit dengki. Tiga perkara jika dilakukan oleh seorang mukmin maka hatinya akan terbebas dari kedengkian. Apa itu? Yang pertama ikhlasul amalillahi ta'ala, mengikhlaskan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas fil amal merupakan syarat qubul al-amal, syarat diterimanya suatu amalan ibadah. Dan juga diantara keutamaan seorang ikhlas dalam beramal, dia akan terbebas dari penyakit al-ghil, penyakit dengki. Wa nasihatu ulatil amri, dan yang kedua adalah memberikan nasihat kepada wulatil amr, kepada penguasa kaum muslimin. Dan nasihat maknanya sudah kita ketahui bersama, isalul khair ilal mansur. Seorang menginginkan kebaikan, kita menyampaikan kebaikan kepada yang dinasihati. Ketika ulatul amr, penguasa, lupa dengan kebaikan, maka diingatkan olehnya sehingga dia teringat dan melakukan kebaikan tersebut. Atau ketika penguasa ingin melakukan kebaikan dan butuh bantuan untuk melakukannya, maka dia bantu penguasa tersebut sehingga bisa beramal kebaikan. Atau ketika penguasa lalai dan terjerumus kepada kekeliruan, maka dia ingatkan sehingga dia kembali di kekeliruan tersebut. Munasahatu wulatil amr termasuk dari perkara yang bisa membersihkan hati seorang mukmin dari al-ghil, penyakit dengki. Dan saya yang namanya munasah, saya menasihati atau menasihati untuk umur, tujuannya adalah kebaikan untuk wulatil umur, bukan untuk menjatuhkan penguasa, bukan untuk merebut atau mengganggu kekuasaan mereka, tapi murni menginginkan kebaikan untuk mereka. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, berpegang teguh dengan jama'atil muslimin, menjaga persatuan kaum muslimin di atas kebenaran. Dan jama'atul muslimin adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang yang berada di atas jalan mereka. Luzumul haq itu merupakan sebab seseorang terjaga hatinya dari penyakit al-ghil. Ini tentunya perkara yang sangat penting bagi kita. Tidak ada di antara kita melainkan menginginkan hati yang bersih, hati yang suci. Maka dalam hadis ini Nabi menunjukkan tiga perkara yang menyebabkan seorang terjaga hatinya. Itu ikhlas dalam beramal, dan yang kedua munasahatu wulatil amr, dan yang ketiga luzum jama'atil muslimin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.